Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib berkaitan masalah akidahnya seorang muslim. Pengaruhnya apa saja? Kemarin yang pertama adalah menjadikan seseorang itu untuk semakin ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, perhatikan baik-baik halaman 144. Qala al-muallifu athabahullah. Pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib yang kedua adalah al-quwwah fil haq, yaitu memiliki kekuatan di dalam memegang kebenaran. Al-quwwah fil haqqi, yaitu memiliki kekuatan di dalam memegang kebenaran. Ma wa'ada bihi ahlul iman. Ma wa'ada bihi ahlul iman. Yaj'al mar yasirun yasiru fi imtithali awamirillah ta'ala wa bayanil haqqi wa da'wati ilaih wa bayanil batil wa tahdhir minhu wa muharabatih. Artinya semua perkara yang telah dijanjikan untuk ahlul iman menjadikan seseorang itu berjalan senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjelaskan al-haq wa da'wah ilaih dan mendakwakannya. Dan juga menjelaskan kebatilan, wa tahdhir minhu, dan memperingatkan dari kebatilan tersebut, wa muharabatihi, dan juga memeranginya. Jadi kalau seseorang semakin percaya dan juga mengimani alam ghaib, contohnya dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, surga, itu akan semakin menumbuhkan rasa semangat untuk mendakwahkan kebenaran dan menjelaskan kebatilan, memperingatkan dari kebatilan dan juga memerangi apa kebatilan tersebut, karena ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna adamal mu'in fa huwa qawiyyun billah taala tahawana 'alaihi al-hayah ad-dunya wa 'adzab nam wa 'adzabha wa bijanib al-hayat al-akhirah. Dikarenakan sungguhnya tidak adanya pertolongan, yaitu kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan apa? Terasa hina dan juga meremehkan terhadap kehidupan dunia serta azabnya dibanding apa? Kehidupan akhiratnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuatan di dalam menyampaikan al-haq atau tidak memiliki kekuatan di dalam mendakwahkan al-haq ini, dia akan merasa apa? Merasa hina dan juga rendah di dunia ini. Dibanding apa? Na barakallahu fikum, kehidupannya nanti kelak di akhirat. Wa qad akhbara Allah taala an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam qawlahu liqawmih, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengkabarkan tentang Nabi Ibrahim AS, yaitu ucapannya terhadap kaumnya, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilahi yarji'un. Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Ibrahim AS mengatakan kepada mereka orang-orang para penyembah berhala, dan sungguh demi Allah, aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian ketika kalian pergi. Maksudnya ketika mereka pergi dari menyembah tersebut, Nabi Ibrahim AS hancurkan berhala-berhala tadi. Faja'alahum judadan, kemudian Ibrahim AS menjadikan berhala-berhala tadi hancur berkeping-keping. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Menjadikan berhala-berhala tadi berkeping-keping. Illa kabiran, kecuali berhala yang paling besar. Lahum, milik mereka. La'allahum ilahi yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya tujuannya apa tujuannya? Kenapa disisakan satu berhala yang paling besar? Agar mereka nanti itu bertanya kepada berhala yang paling besar ini. Bisa gak bicara berhalanya? Sehingga kalau tidak bisa bicara, mereka akan sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Ternyata batu, gak bisa bicara. Nabi Ibrahim AS hancurkan berhala-berhala tadi semuanya kecuali yang paling besar. Kapaknya dikalungkan di lehernya. Kemudian ketika mereka datang marah-marah mereka. Sampai-sampai dikatakan kepada Ibrahim AS, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim AS jawabannya santai. Tanya yang paling besar ini kalau bisa bicara. Menunjukkan bahwasanya lemahnya berhala mereka. Lemahnya sembahan mereka. Karena batu. Mana mungkin batu bisa bicara? Na'am barakallahu fikum. La'allahum ilahi yarji'un. Naam, semoga mereka mau kembali. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Barangkali mereka mau kembali kepada berhala yang paling besar tadi itu. Kalau bisa bicara gitu loh. Tapi gak bisa. Naam. Allahu musta'an. Jadi Nabi Ibrahim AS kenapa beliau berani menegakkan al-haq, mendakwakan al-haq? Karena beliau yakin, percaya tentang janji Allah Ta'ala terhadap perkara ghaib, perkara yang akan datang. Nah, memiliki kekuatan di dalam menyampaikan kebenaran. Hingga beliau apa? Hingga beliau diancam oleh bapaknya. Ingin dibunuh, paham ya? Sehingga suatu ketika apa? Bapaknya dan orang-orang yang bersama bapaknya, yaitu Azar, na'am barakallahu fikum, membuat makar untuk membakar Ibrahim AS. Namun Ibrahim AS hanya mengucapkan ucapan yang sangat bagus, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim AS hendak ditelupkan, dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, Ibrahim AS mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya api yang semula panas menyala-nyala. Na'am barakallahu fikum, ketika Ibrahim AS hendak disampakkan, dilemparkan ke api, datanglah malaikat menawarkan tawaran, apakah perlu bantuan kami? Apa Ibrahim AS jawabannya? Adapun bantuanmu tidak. Maksudnya menyandarkan bantuan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Ibrahim AS seraya mengatakan kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu api yang dingin menyelamatkan Ibrahim AS. Ternyata benar, apinya menjadi dingin, Nabi Ibrahim pun apa? Selamat. Na'am barakallahu fikum. Itulah yang namanya al-haq, pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala padanya pertolongan. Hanya saja menghadapi ujian-ujian. Nabi Ibrahim AS ujiannya sangat banyak sekali. Makanya mulai dari ketika beliau, na'am barakallahu fikum, diminta untuk mengasingkan anaknya Ismail AS bersama apa? Na'am barakallahu fikum, istri beliau, Ummu Ismail, di suatu tempat yang bisa dikatakan jauh dari pemukiman. Na'am barakallahu fikum. Ketika ditinggal, Ummu Ismail mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim." Ibrahim AS terus berjalan tidak menoleh ke belakang. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Ummu Ismail mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah Ta'ala merintahkan kamu wahai Ibrahim? Ibrahim cuma mengisyaratkan na'am. Setelah itu Ummu Ismail percaya bahwasanya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Benar. Kisahnya sangat mengharukan. Dari ritual tersebut akhirnya apa? Muncullah adanya muncul apa? Air Zam-Zam. Kemudian sekelilingnya dibangun apa? Nam Ka'bah. Kemudian barakallahu fiikum wa hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam hingga mendapatkan apa? Gelar yang sangat tinggi, yaitu Khalil Al-Khullah. Itu kekasih. Gelar ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya kepada dua orang saja di muka bumi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika hendak sudah apa? Anak Nabi Ibrahim alaihissalam, nan lucu-lucunya itu ya, Ismail alaihissalam, Allah telah perintahkan lagi untuk menyembelih. Bayangkan ujian. Tapi Ibrahim alaihissalam tetap mampu menghadapi ujian-ujian tersebut. Nah, barakallahu fikum, hingga beliau masuk dalam barisan apa? Ulul azmi. Ulul azmi itu para nabi dan rasul yang memang apa? Diberikan ujian yang sangat luar biasa. Karena ulul azmi itu enggak semuanya, hanya lima saja kan? Nah, barakallahu fikum, Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa, fa Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa, fa Nuhun, hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Lima ulul azmi. Nabi Muhammad ujiannya juga besar. Nabi Musa siapa lawannya? Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam umatnya banyak yang melakukan apa? Kesyirikan. Hingga beliau berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ngeri. Banyak ujiannya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ujiannya dari orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada beliau. Beliau dikejar, hendak dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim sudah kami sebutkan tadi ya. Jadi ulul azmi, nah barakallahu fikum, dalam panutan berkaitan masalah kesabaran arahnya ke ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan tergesa-gesa. Maksudnya kenapa kok dalam masalah kesabaran kita diperintahkan mencontoh ulul azmi? Karena perjuangan mereka sangat luar biasa, berat, tapi mereka bisa melalui satu persatu. Masyaallah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Jadi yang kedua ini termasuk hasil daripada beriman kepada perkara ghaib, akan menumbuhkan kekuatan di dalam apa? Menyampaikan al-haq, enggak takut dia mendakwakan al-haq, enggak takut. Hatta walaupun misalkan diantam, mau dibunuh, dipenjara, atau mau diculik, tetap dia tegar menyampaikan al-haq. Karena yakin pertolongan itu apa? Nah, dibalik menyampaikan al-haq tersebut, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafaha li sunnatir rahmani. Yang namanya al-haq itu akan senantiasa ditolong dan akan diuji. Jangan merasa heran karena dua perkara ini, yaitu pertolongan dan ujian, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun al-haq berada pasti diuji. Diuji dengan cacian, makian, hinaan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tuduhan, dituduh dengan teroris, dituduh dengan apa? Aliran sesat, dituduh dengan apa? Kelompok yang menyimpang, dituduh dengan takfiriyun, suka mengkafirkan, itu banyak tuduhan seperti itu. Tapi ingat, di balik tuduhan-tuduhan tersebut, nah selama realita kenyataan tidak membuktikan, itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya, pengaruh yang dihasilkan daripada beriman terhadap alam ghaib, ihtiqarul madahir ad-dunyawiyah, masyaallah. Dia akan menghinakan, merendahkan pemandangan-pemandangan dunia. Jadi matanya itu enggak ke dunia terus. Dia yakin dunia ini hanya sesaat saja. Enggak dua kali, sekali saja. Oleh karena itu dia akan menghinakan, wah dunia ini cuma sebentar aja. Enggak perlulah kita mengambil, nah barakallahu fikum, dunia ini sepenuhnya, ambillah secukupnya. Karena apa? Dia merasa yakin bahwasannya dunia ini hanya sekali saja. Percaya dengan alam ghaib yang kekal abadi, bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Di akhirat itu yang kekal. Semuanya mengharapkan di sana. Masa depannya hakiki di akhirat, bukan di dunia. Nah, dengan itu orang akan tenang. Ahlus sunnati wal jamaah terutama, tenang mereka. Kalau teman dengar ucapan tetangganya, bagaimana masa depan anak antum? Santai aja, tenang. Ngapain mikir-mikir jauh-jauh? Paham ya? Masa depan anak kita dan kita semuanya di surga insyaallah taala. Itulah masa depannya. Nah, adapun kalau dunia ini masa depannya bagaimana, anak antum enggak sekolah, enggak punya ijazah, enggak punya rapot, kelas berapa anak antum? Sekolahnya di mana? Anak-anak mondok Lah kelas berapa? Enggak pakai kelas-kelasan. Santai saja, tenang saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita rasakan mengikuti alur mereka, arahan mereka rusak nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mereka mengatakan masa depannya di mana? Ya kita katakan masa depan kita masih jauh. Masa depan kita itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini masih ada depannya lagi, Pak, gitu loh. Caranya gitu, jelaskan. Biar mereka itu paham dan berpikir gitu loh. Karena bayangan mereka itu masa depan dunia, sukses, menjadi dokter, menjadi pemimpin, menjadi apa? Anggota-anggota DPR, MPR atau misalnya itu. Nah, masa depan menurut mereka itu. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Jadi enggak perlu khawatir. Enggak punya ijazah, enggak punya rapot, enggak punya apa? Gelar-gelar titel itu enggak masalah. Yang penting kita apa? Bisa mengendalikan jiwa kita itu senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, qaulan wa amalan, wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Ini bayangkan. termasuk pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib, merendahkan pemandangan-pemandangan dunia. Dia anggap rendah karena dunia hanya sesaat saja. Paham ya? Memang hijau dan manis. Oleh karena itu, karena hijau dan manis tadi, kita perlu yang namanya mengendalikan diri. Kalau tidak, susah. Antum tidak akan sempat duduk di majelis ilmu kalau pikiran antum dunia terus. Yakin itu sudah. Tapi kenapa kok antum sempat-sempatnya duduk di majelis ilmu? Karena antum yakin. Kita yakin bahwasanya dunia hanya sesaat saja. Majelis ilmu inilah yang bisa menenangkan hati kita, menyirami hati kita, agar semakin faham dan semakin jelas bahwasanya dunia hanya sesaat saja. Akhirat yang kita kejar, yang kita cari. Nah, barakallahu fikum ya. Kita lihat sini. Wa hadha yakunu natijatu umranil qalb bil iman bizawalid dunya wa maladzatiha. Masyaallah. Inilah hasil daripada memakmurkan hati dengan apa? Beriman. Paham ya? Dengan keimanan terhadap alam ghaib. Akan apa? Bizawalid dunya wa maladzatiha, dan akan hilang dengan apa? Hilangnya dunia dan kelezatan-kelezatannya dari hati kita. Karena kalau kita masih tertanam di benak kita kelezatan-kelezatan dunia, ingin menguasai, ingin bangun istana, ingin menjadi orang kaya, menjadi orang terkaya sedunia misalkan, itu enggak akan tenang di dalam mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum, karena enggak sempat duduk di majelis ilmu. Karena apa? Mereka sudah punya semacam slogan, semacam apa? Patokan, waktu adalah uang katanya. Mana ada sempat duduk di majelis ilmu kemudian dapat uang? Yang antum dapatkan itu lebih baik dari uang, yaitu ilmu. Al-ilmu khairun minal mal, li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Karena ilmu itulah yang akan menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Kita yang menjaga harta, tapi harta tidak bisa menjaga kita. Ilmu yang menjaga kita. Nah, dan kita sekarang yang dicari ketika duduk di majelis ilmu apa? Warisan para nabi. Lebih baik dari harta tersebut. Karena para nabi dan rasul, mereka tidak mewariskan la dinar wala dirham. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, wa inna ma warasul ilm. Sesungguhnya segenap para nabi, mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Tapi yang mereka wariskan ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan para nabi tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Faham ya? Jadi jangan sampai, nah barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya tergiur, tertipu untuk apa? Nah, mencari dunia sepenuhnya, jangan. Hanya sebagai sarana saja. Dunia ini hanya apa? Sebagai sarana untuk kita menimba, mengambil, memperbanyak amalan-amalan saleh. Kita lihat, wa annal hayatal akhirah hiya hayatul baqa was-sa'adah. Masyaallah. Kalau orang beriman terhadap alam ghaib, niscaya akan hilang dari hatinya dunia dan kelezatan-kelezatannya, bukan meninggalkan secara total ya. Bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, tapi membatasi. Paham ya? Wala tansa nasibaka dunya, kita pun enggak boleh melupakan dunia. Dunia kita ambil secukupnya sebagai sarana saja. Sepenuhnya jangan. Sepenuhnya jangan. Kita lihat di sini. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi wassa'adah, kebahagiaan. Walaysa minal aql isarul fani 'alal baqi. Masyaallah. Ungkapan yang sangat bagus sekali. Dan tidak masuk akal orang yang mengedepankan perkara yang akan hilang daripada perkara yang akan perkara yang kekal abadi. Fani itu akan hilang, sirna. Al-baqi itu kekal. Paham ya? Bukan termasuk tidak masuk ke akal. Tidak bisa cerna oleh akal. Orang kok malah mengedepankan perkara yang apa? Yang akan sirna, yang akan hilang daripada perkara yang kekal. Paham ya? Orang itu milih yang kekal gitu loh. Paham? Kalau dunia ini kan akan sirna, semuanya akan hancur, semuanya akan apa? Akan binasa. Ngan. Kecuali akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Dunia ini hanya saat saja. Jangan berambisi untuk apa? Nah, bermegah-megahan dalam membangun rumah, bermegah-megahan dalam apa? Mengumpulkan harta. Secukupnya barakallahu fikum. Nah, sisanya untuk akhirat. Nah, barakallahu fikum. Sisanya untuk akhirat. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Ini. dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan senda gurau. Wa inna daral akhiratah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri kehidupan kalau mereka mau mengetahui. Namanya kehidupan kekal abadi di akhirat, bukan di dunia. Ad-dunya marah wahidah. Dunia itu sekali saja. Sekali saja. Percaya atau enggak percaya itulah realita kenyataannya nanti. Dunia hanya sekali saja. Tapi setelah dunia, akhirat itulah yang menentukan nanti. Termasuk kita termasuk ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah. Kita termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Namun yang kita tempuh, yang kita cari, yang kita harapkan, yang selama ini kita berupaya di atasnya adalah menjadi orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Itulah yang kita harapkan barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an imra'ati fir'aun allati istahanat bima hiya fihi min mata'il hayatid dunya. Dan Allah Ta'ala telah mengkabarkan tentang na barakallahu fikum istri Fir'aun yang menganggap remeh terhadap apa? Perhiasan-perhiasan dunia. Bayangkan istri Fir'aun, muslimah, mu'minah. Bayangkan istri seorang raja tapi menghinakan apa yang namanya perhiasan dunia. Wa talabat najah min Fir'aun wa amalih. Ini bayangkan. Dan mencari keselamatan dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya. Ibtigha ad-dar al-akhirah. Dalam rangka mengharapkan negeri akhirat. Bayangkan, istri Fir'aun. Fir'aun raja yang saat itu bisa dikatakan raja besar, penguasa. Tapi apa yang dicari oleh istrinya? Asiyah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Apa yang dicari? Yang dicari adalah apa? Negeri akhirat. Dan agar dijauhkan dari kejahatan Fir'aun. Na'am barakallahu fikum. Lama istanara qalbuhu binuril iman billah. Kapan itu? Tatkala hatinya na'am barakallahu fikum tersinari dengan cahaya iman kepada Allah Ta'ala. Waddar al-akhirah, dan negeri akhirat. Biqalihi wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnini indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Bayangkan. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan permisalan terhadap orang-orang yang beriman. Siapa diantaranya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah barakallahu fikum, ketika istri Fir'aun mengatakan, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Coba bayangkan, gak minta kepada Fir'aun bangunkan istana, bangunkan rumah megah, tidak. Mintanya kepada Allah SWT, dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Karena saat itu Asiyah ini merawat dan juga sempat membesarkan Musa alaihissalam. Paham ya? Sehingga posisinya sangat berbahaya sekali. Di saat itu ketika Fir'aun berkuasa, orang-orang kalau melahirkan anak laki-laki dibunuh anaknya. Dibunuh anaknya ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian Fir'aun, nah barakallahu fikum, ketika melihat Asiyah membawa seorang anak tadi itu, nah sempat awal mulanya marah. Tapi istrinya membujuk, biarkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga aja nanti kalau besar, Naam itu menjadi apa? Bisa menjadi penyejuk matanya atau semisalnya. Tapi ternyata setelah besar musuhnya. Musuhnya Fir'aun sendiri. Naam Allahul Musta'an. Yang jelas apa? Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan demikian karena ada hikmahnya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib. Zahabul ghil wal ahqab. Hilangnya al-ghil, yaitu na'am barakallahu fikum dendam wal na'am barakallahu fikum rasa iri dan dendam. Paham ya? Nah, hilangnya rasa iri wal ahqad dan dendam. Inna sa'ya li tahqiqi raghabatin nufus bi ghairi turuqiha as-sahihah yuritul ghil wal ahqad bainan nas. Allahu musta'an. Jadi beriman terhadap alam ghaib itu akan menghilangkan rasa iri dan dendam. Nah, perhatian baik-baik, menghilangkan rasa iri dan dendam. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Kalau dia beriman, rezeki di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Dia akan tenang hatinya. Tapi kalau dia tidak beriman terhadap alam ghaib, bahwa rezeki ditanggung oleh Allah Ta'ala, dia akan menimbulkan rasa apa? Iri. Wah, sepulan kok kaya ya? Kok anak hidupnya saya kaya gini ya? Kerja tiap hari gajinya cuma segini-segini aja. Sepulan kok Masya Allah ya? Nah, wah. Akhirnya apa? Rasa iri, dendam itu ada gitu loh. Tapi kalau yakin percaya dengan alam ghaib, perkara-perkara ghaib yang Allah Ta'ala kabarkan, rezeki hamba diatur, sudah ditetapkan dalam lauhul mahfuz, tenang hatinya. Kita percaya saja sudah. Perjalanan yang kita jalankan ini sudah tercatat dalam lauhul mahfuz. Rezekinya hamba masing-masing sudah tercatat di sana. Jadi tenang. Keadaan tenang. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah yang kita rasakan, barakallahu fikum. Kita lihat. Inna sa'ya li tahqiqi raghabatin nufus, sesungguhnya upaya dan usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan jiwa bi ghairi turuqiha as-sahihah, tanpa menempuh jalan-jalan yang benar, yuritul ghil wal ahqad bin nas, akan melahirkan yang namanya apa? Rasa iri dan dendam di antara manusia. Wal iman bil ghaib min na barakallahu fikum min wa'dillahi wa wa'idihi yaj'al mar'u muhasaban. Nah, muhasiban nafsih fi jami' tasarrufatihi tam'an fi thawab wa khaufan al-'iqab, masyaallah. Dan beriman terhadap alam ghaib berupa janji Allah taala atau berupa apa? Ancaman dari Allah taala menjadikan seseorang itu merata apa? Menghitung-hitung dirinya. Paham ya? Memperhatikan kembali, menengok kembali, meninjau kembali. Nah, barakallahu fikum, muhasabah terhadap seluruh perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dalam rangka mengharapkan pahala Allah dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap alam apa tadi? Alam ghaib. Nah, barakallahu fikum, beriman terhadap alam ghaib, percaya bahwa Allah taala menjadikan surga untuk orang yang bertakwa dan Allah taala mengancam orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengingkari. Nah, barakallahu fikum, dengan ancaman neraka wal iyad billah. Wal imanu as-sadiq bi tahaqquqi thawab yaj'al nafs al-mu'minah mundafi'atan ila al-ihsan wal ithar tam'an fi thawabil baqi, masyaallah. Dan keimanan yang jujur itu, keimanan yang jujur dengan apa? Bi tahaqquqi thawab, dengan mewujudkan pahala. Nah, mengharapkan pahala, yaj'al nafs, menjadikan jiwa al-mu'minah, jiwa yang beriman, na barakallahu fikum, akan terdorong untuk berbuat kebaikan. Wal ithar, dan lebih mengedepankan, nah barakallahu fikum, tamaan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan menginginkan pahala yang tersisa. Al-amrunan, al-amrun ladhi tasfu ma'ahun nufus wa tasudul mahabbah bainal afrat wal jama'at kama akhbar al-ta'ala anil ladhina imtathalu dhalik biqaulin. Nah, maksudnya apa? Akan membuat jiwa seorang mukmin tersebut terdorong untuk berbuat kebaikan. Wal ithar, ithar itu masih mengedepankan kebaikan, kepentingan orang lain daripada dirinya pribadi, misalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan juga apa? Terdorong untuk apa? Nah, barakallahu fikum, untuk mensucikan, berupaya agar jiwa itu suci. Nah, dan juga terdorong untuk apa? Rasa cinta itu yang apa? Yang akan menumbuhkan rasa cinta antara afrod, yaitu per individu, wal jamaah, dan juga nah barakallahu fikum, sekelompok manusia yang banyak, sebagaimana Allah taala kabarkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Biqaulih, dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud-dar, walladzina tabawwa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khasasah wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, orang-orang yang mereka tinggal di negerinya, siapa itu orang-orang ini maksudnya? Orang-orang Ansar yang mereka tinggal di Madinah. Naam. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang hijrah kepada mereka. Siapa? Muhajirun. Orang-orang Ansar itu penduduk asli Madinah. Orang-orang Muhajirun itu orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, orang-orang Ansar cinta kepada orang-orang Muhajirin. Nah, kita lihat, wala yajiduna fi sudurihim hajah, mereka orang-orang Ansar, nah, tidak apa menjumpai, nah, barakallahu fikum, kebutuhan pada dada-dada mereka, mimma utu, dari apa yang telah diberikan. Wa yusiruna, dan mereka lebih mengedepankan terhadap orang-orang Muhajirin ala anfusin daripada diri-diri mereka, bayangkan. Karena sambutan dari Makkah ke Madinah disambut dengan apa? Dengan sambutan yang menyenangkan. Walaupun mereka sendiri butuh, bayangkan. Orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin sampai-sampai mereka lebih mengedepankan orang-orang Muhajirin daripada Ansar sendiri. Walaupun dalam keadaan mereka butuh. Wa man yuqashsha nafsihi, ini syahidnya. Dan barang siapa yang bisa menahan diri dari rasa pelit jiwanya, maka faulaika humul muttaqun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Syahidnya di sini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, menghilang rasa iri, rasa dengki dan semisalnya. Kita lihat berikutnya syahid yang selanjutnya. Walladzina za'um ba'dihim yaqulun rabbana rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang mereka datang setelah mereka, orang-orang belakangan datang setelah mereka, mereka seraya berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah duluan masuk Islam. Paham ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan jangan engkau menjadikan di hati-hati kami rasa dengki, iri, hasad terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Zat yang maha lembut dan juga penyayang. Tilka ba'du athar al-iman bil ghaib. Itu tadi sebagian pengaruh-pengaruh beriman terhadap alam ghaib. Wala tatakhallaf illa nabar bidda'fil iman. Dan tidaklah seorang apa akan terluputkan darinya kecuali disebabkan oleh lemahnya keimanan. Wa idza takhallafat nam asbaha al-mustama' hayawaniyan ya'kul hayyuhu maytah wa yakhar wa yanabarakallahu fikum qawmiyuhu dha'ifah fayam al-khawf wa yantashir bala wa tatakhallaf al-fadilah wa tasudur radilah a'adallahu min dhalik. Artinya, apabila sudah tidak ada lagi yang namanya beriman atau nah pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari beriman terhadap alam ghaib tersebut, menjadilah masyarakat itu seperti hewan yang hidup makan yang mati, yang kuat menguasai yang lemah, dan akan menyeluruh rasa takut dan tersebarlah bala bencana. Dan apa? Nah, barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan akan hilang dan orang-orang rendahan menjadi penguasa atau pemimpin. A'adzallahu min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari perbuatan atau kejadian tersebut. Nasallahu salamat al-afiyah. Berarti sudah kita selesaikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Adapun rukun iman yang kedua insyaallah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, bi idznillah Subhanahu wa taala walhamdulillah rabbil alamin.